Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Saudara Lun, Berita Malam edisi hari ini Senin 3 September 2018 dibacakan Ilham. Puluhan warga Darul Makmur hadang Satpol PP. Dua debt collector bodong ditangkap. Dua rumah di Dewantara terbakar. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, penertiban lapak untuk pendirian kios warga yang dilakukan oleh anggota Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya berlangsung dramatis dan menegangkan. Penertiban berlangsung di Jalan Nasional lintas Alubili Tapak Tuan, daerah Desa Sukaraja dan Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur. Puluhan warga yang telah mendirikan tiang bangunan kios menghadang para anggota Satpol PP dan WH dengan harapan tiang bangunan tidak dibongkar lagi agar warga tetap diizinkan berjualan di sana. Ketegangan itu terjadi saat warga yang terus berusaha menurunkan kayu-kayu tiang milik warga yang sudah dinaikkan ke dalam truk angkutan. Polisi dan anggota TNI yang melihat kondisi agak memanas langsung memukul mundur warga sehingga Satpol PP terus melaksanakan pembongkaran dan menaikkan kayu-kayu ke mobil. Sementara warga hingga sore masih terus bertahan dan sebagian tiang yang telah dibongkar itu kembali mereka dirikan. Bangunan kios direncanakan didirikan mencapai ribuan unit di atas tanah HGU PT Skovindo perusahaan kelapa sawit sepanjang 6 km di lintas nasional Alubili Tapak Tuan. Mulai dari Desa Sukaraja, Gunung Cut, Suak Palembang, Alu Getah, Aluwaki, dan Kerung Alim. Saudara Lun, dua pria yang mengaku debt collector dari sebuah perusahaan leasing di Losmawe ditangkap polisi atas dugaan telah melakukan penipuan dan penggelapan. Bersama mereka ikut diamankan 8 sepeda motor berbagai jenis dan juga sebuah ID card palsu sebuah perusahaan leasing. Kapolres Losmawe AKBP Ari Lasta Irawan, Ibtu Rizky Andrian menjelaskan, pada 18 Agustus 2018 datang seorang ibu atas nama Maimunah ke Polres Losmawe yang melaporkan kalau sepeda motornya telah diambil dua laki-laki yang mengaku sebagai debt collector. Sedangkan Maimunah membuat laporan ke polisi sehubungan saat ia datang ke perusahaan leasing sepeda motor tersebut. Diketahui kalau sepeda motor tidak ada dan dua pria yang menarik sepeda motornya tidak bekerja di perusahaan itu. Berdasarkan laporan korban, maka pihaknya pun langsung melakukan pengembangan, sehingga pada 21 Agustus 2018 berhasil menangkap dua pria. Mereka adalah Z, 39 tahun, dan S, 38. Keduanya merupakan warga Muara Dua Losmawe. Kedua pria itu ditangkap di rumahnya masing-masing. Saudara Lun, dua unit rumah konstruksi kayu di Desa Bluka Tebai, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, tadi pagi dilaporkan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Rumah yang terbakar pertama milik Nilawati, 45 tahun. Kondisi rumahnya ludes terbakar bersama harta benda, termasuk satu unit sepeda motor. Rumah lainnya milik Nek Aisyah, 70 tahun, yang terbakar hanya sebagian kecil dinding dan plastik-plastik yang ditempel di dinding bagian atas rumah, sehingga masih bisa dihuni. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kala itu kondisi kedua rumah sedang kosong. Nilawati sedang bekerja di sebuah apotik di kawasan Kerung Gekuh, Kecamatan Dewantara. Sedangkan Nek Aisyah sedang membuat bata di seputaran desa tersebut. Tiba-tiba api pun muncul dari atap rumah Nilawati. Karena bangunan terbuat dari kayu, api pun begitu cepat membesar. Warga sekitar sempat berupaya memadamkan api termasuk menghubungi pemadam kebakaran. Kapolres Losmawe AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kapolsek Dewantara AKP Erpansyah menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga kuat akibat konsleting listrik di rumah Nilawati. Saudara Lun, Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya melakukan pemusnahan barang bukti narkoba berupa 134 kg ganja dan 4 gram sabu di kantor kejari setempat. Pemusnahan barang bukti dengan cara dibakar yang telah diletakkan dalam drum itu turut dihadiri dan dilakukan oleh Kepala Kejari Abdia Abdur Kadir SHMH didampingi Wakil Bupati Abdia Muslizar MT. Kemudian Kapolres Abdia AKBP Andi Hermawan SIK MSC, Kasdim 0110 Abdia Mayor Infantri Sutario dan Sekretaris Dinas Kesehatan Abdia Sukiar. Kajari Abdia Abdur Kadir SHMH mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan itu dilakukan setelah adanya putusan hukum tetap atau inkrah dari pengadilan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, pemerintah Aceh Barat Daya melantik 4 orang PJ kecil atau kepala desa. Pelantikan itu dilakukan pasca adanya kecil dan PJ kecil yang mundur dari jabatan karena maju sebagai bakal calon legislatif. Kabak Pemerintahan Sekdakap Abdia Rizal SMN mengatakan, dari 4 PJ yang dilantik itu, 3 diantaranya untuk mengisi kekosongan pasca kecil sebelumnya maju sebagai calon anggota DPRK Abdia dalam Pileg 2019. Rizal menyebutkan kekosongan jabatan kecil itu awalnya mencapai 10 orang, namun yang sudah dilantik 4 orang, yaitu PJ kecil Kuta Jempa yang dijabat oleh Joni, PJ kecil Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan yang dijabat oleh Akmaludin, PJ kecil Ladang Tua 1 Kecamatan Lembah Sabil yang dijabat oleh Zulhelmi, PJ kecil Toko 2 Kecamatan Lembah Sabil dijabat oleh Salman. Tersisa 7 kecil dalam proses pengusulan untuk dibuat SK. 7 kecil yang kosong yaitu kecil Kede Siblah, kecil Medang Ahra, kecil Guhang Kecamatan Blang Pidi, kecil Aludama Kecamatan Setia, kecil Masjid Tangan-Tangan, dan kecil Paya Kecamatan Mangging, serta kecil Drin Berembang Kecamatan Kuala Bate. Dari 7 itu, 1 yang belum diproses yaitu Desa Drin Berembang, sementara 6 lainnya dalam proses dan pada 7 September sudah ada namanya. Saudara Lun, petugas Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah di backup aparat Polres Langsa pada minggu tengah malam kemarin menggerebek ruko yang dijadikan lokasi karaokean dan diduga ada pesta mabuk-mabukan. Karaokean itu berada di Jalan Ayani, Gampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota. Saat dilakukan penggerebekan, mereka sedang asik berjoget, berikhtilat, atau perbuatan bermesra-mesraan. Mirisnya, 19 pria dan wanita yang diamankan di pesta musik di lantai 2 ruko yang disetting menyerupai diskotik ini masih berstatus pelajar. Kepala DSI Kota Langsa Dr. Andes Haji Ibrahim Latif MM menyebutkan, selain 19 anak usia pelajar SMP dan SMA, pada penggerebekan malam itu juga diamankan pemilik atau pengelola karaoke F1 Cafe yang sebelumnya bernama Cafe Boboho, yakni berinisial BW, 22 tahun, warga Gampung Jawa. Di lokasi, petugas juga menyita barang bukti berupa 3 botol bekas minuman keras. Petugas juga mengamankan alat-alat karaokean berupa 1 unit TV Plus dan remote, 1 unit laptop merek Acer, 2 unit sound system serta amplifier dan power maupun 5 keping CD musik. Saudara Lun, Bupati Aceh Jaya T. Irfan TB turun langsung ke lapangan meninjau rumah tidak layak huni yang akan dibangun pada tahun 2018 di kawasan Desa Sararaya, Kecamatan Pasiraya, Aceh Jaya. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Aceh Jaya juga didampingi oleh Wakil Ketua 2 DPRK setempat Hasimi Putih, Kadis PUPR Rusman Salah, dan pejabat terkait lainnya. Irfan TB menjelaskan hal tersebut dilakukan guna mengetahui secara langsung para keluarga penerima manfaat KPM yang menerima bantuan pembangunan rumah layak atau tidak untuk dibantu. Ia menambahkan jika itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Kabupaten Aceh Jaya sendiri kepada pihak SKPA Provinsi, di mana meminta pemerintah provinsi tidak melakukan pembangunan terlebih dahulu untuk wilayah Aceh Jaya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Senin 3 September 2018. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.